Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya yang berbahagia. Pada sesi pertama tadi, alhamdulillah, kita telah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis orang yang pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk mereka tempat berteduh, naungan, sehingga dia bisa berteduh dari terik dan panasnya matahari. Karena matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, bijaksana. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam lingkungan dan suasana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau kita melihat dan merenungkan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya hari kiamat, bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, diratakan, betul-betul rata menjadi hamparan luas yang sering kita sebut dengan padang mahsyar. Manusia dihidupkan kembali dari kematian dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan, persis ketika ia pertama kali dilahirkan di dalam kehidupannya. Nah, ini kan situasi yang dahsyatnya luar biasa. Cobalah kita bayangkan, berusaha kita bayangkan. Yang sangat menyedihkan adalah ketika kita membaca ayat-ayat maupun hadis Nabi terkait tentang hari kiamat, kemudian kita tidak mampu untuk membayangkan, tidak menyentuh hati. Itu celaka. Betul-betul celaka. Tidak menyentuh hati itu luar celaka, rugi sekali. Nah, dalam situasi yang dahsyat seperti itu, Allah akan memberikan kemudahan untuk sejumlah hamba-hambanya sehingga tidak mengalami dan tidak merasakan panasnya matahari yang didekatkan itu. Sejumlah hamba yang akan merasakan kesejukan, mendapatkan dan memperoleh ketenangan. Tentunya untuk mendapatkan kesejukan, naungan, sehingga bisa berteduh, diperlukan usaha besar, amal ibadah yang istimewa, tidak semudah yang kita bayangkan. Surga itu mahal. Dalam kehidupan dunia kita saja, semakin baik fasilitasnya, ya semakin mahal biayanya. Itu sudah sama-sama maklum kita. Ya. Semakin lengkap fasilitasnya, dana yang kita perlukan dan usaha yang kita lakukan ya harus semakin besar juga. Lalu kenapa kita bisa banting tulang setengah mati bahkan untuk memiliki dan merasakan kenikmatan dunia yang pasti-pasti akan berakhir, sementara untuk kenikmatan yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya, lalu kita tidak berusaha untuk menyabar-nyabarkan diri? Nabi Muhammad menyebut yang kedua adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda. Nabi Muhammad menyebutnya pemuda, bukan seseorang, bukan orang tua, bukan anak kecil, tetapi pemuda, anak muda. Karena kata para ulama, li'anna syab 'adatan yakunu ghaira mustaqim illa man hadallah. Karena pada umumnya anak muda itu labil, hawa nafsunya, syahwatnya itu sedang tinggi memuncak, ingin bebas dan merdeka, tidak ingin terikat dengan apa-apa. Kalau dalam komunitas anak muda zaman sekarang, anti kemapanan, anti kemapanan. Contoh yang paling mudah tapi ekstrim adalah komunitas punk. Anak-anak punk yang kita lihat dan kita temukan di jalanan itu bukan tanpa organisasi. Bukan kemudian hidup dan berkembang begitu saja. Ada yang mengkoordinir melalui pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi tentang arti kehidupan, tapi disalahgunakan. Nah, jadi yang terpikir oleh mereka adalah hidup di dunia harus senang, anti kemapanan, harus bebas, merdeka. Jadi kalau kita lihat mereka begitu, pokoknya punyaku, punyamu, punyamu, punyaku. Susah senang digawe bareng, itu prinsipnya. Padahal enggak juga kan, itu cuma ngomong doang. Buktinya mereka ya, kalau pas gitar itu juga ngelangut gini. Kita perhatikan mereka juga gak tertawa terus. Kelihatan tertunduk sedih. Cuma teori aja. Yang disasar anak-anak muda. Karena memang secara kejiwaannya labil. Ma'asyiral muslimin. Jamaah salat isya yang berbahagia. Ini tugas dan tanggung jawab kita bersama. Generasi muda umat Islam, bahkan ada sekian persen dari kita yang hadir malam ini masih dalam status generasi muda, kan gitu. Yang tua juga boleh merasa muda kok, nggak ada larangan. Oh, aku es tua, nggak ada yang melarang. Silahkan masih merasa muda, tapi dengan segala konsekuensinya, kan gitu. Jangan cuma merasa muda, tapi kalau pas giliran ngangkat batu yang berat, aku es tua. Loh, katanya muda, boleh. Anak-anak muda umat Islam, anak-anak kita, adik-adik kita, itu sekarang menjadi sasaran. Sasaran apa? Sasaran untuk dirusak. Nah, kasus yang paling fresh, yang baru saja terjadi, yang baru saja terjadi, dalam beberapa waktu yang lalu, anak-anak muda usia pelajar, itu diberi obat PCC itu gratis. Sejumlah orang yang tidak dikenal, kan itu orang asing, melihat sekumpulan anak-anak muda di sana, kasih nih permen, coba aja dimakan. Bukan dalam rangka jual beli, tapi tujuannya jelas-jelas merusak moral anak bangsa. Yang disasar ternyata setelah diteliti di pihak sekolah, ditemukan beberapa anak muda bengong gini, kayak kemasukan setan, kemasukan jin gitu. Dibawa ke rumah sakit, wah sarafnya kena PCC ini. Dilihat riwayat sekolah sejak dia belajar, anak baik, anak berprestasi. Dirusak. Waliyahulillah. Narkoba secara umum, bukan hanya PCC. Narkoba secara umum. Untuk sekarang ini anak muda bukan lagi korban, pengedar, bandar bahkan. Waliyahulillah. Pornografi, trafficking, ya, jual beli dan perbudakan manusia, anak-anak usia, anak-anak di bawah usia kerja, dipaksa bekerja, karena memang gak ada pilihan yang lain dengan upah seminim-minimnya, ya, ditakut-takuti, gak boleh pergi, harus tinggal di gudang kerja terus, jauh dari agama. Nah, kasus-kasus kekerasan, yang jadi sasaran siapa? Anak-anak muda. Mulai dari kasus Klitih, ya, sekumpulan anak-anak masih usia muda, tengah malam dini hari, melihat kira-kira siapa yang bisa dibacok, bacok, dibacok. Pelakunya yang tertangkap masih usia SMP, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, banyak kasus seperti itu. Bahkan ada duel maut, ya, ala gladiator. Dan itu bukan terjadi sekali dua kali, sejak dulu sebenarnya. Cuma karena media sosial sekarang baru, nah, ya terekspos baru sekarang juga. Nah, tawuran dan segala macam. Waliyadubillah. Anak-anak kita, umat Islam loh, dijauhkan dari masjid. Dibukalah stand-stand PlayStation. Ketika azan dikumandangkan, anak-anak masih sampai tengah malam baru pulang. Ada seorang kawan punya usaha PlayStation, tapi udah mulai sadar gitu ceritanya. Ini gimana Ustaz ya? Saya bilang ditutup lah, ganti usaha yang lain. Sudah bisa menerima ya, insya Allah. Saya punya tekad untuk menghentikan usaha PlayStation itu. Terus saya bilang orang tua diajak kerja sama aja. Orang tua difahamkan. Kalau anak-anaknya hidupnya, waktunya banyak dihabiskan untuk main PlayStation, itu nanti akan merusak kesehatan, merusak kepribadian, gak akan peka dan sensitif terhadap lingkungan. Yang dipikirkan cuma diri sendiri, untuk pendidikannya nanti juga kurang baik, negatif. Orang tua diajak aja. Kata dia malah, lah yang nyuruh malah orang tuanya, ya, orang tuanya kerja malah dititipkan di tempat saya. Masa aku titip anakku yo, yang bayar malah orang tuanya. Nanti kalau sore baru dijemput karena orang tuanya kerja. Anjuk piye? Padahal dalam pikiran saya kan anak-anak yang main PlayStation itu orang tuanya pasti nggak seneng gitu. Ternyata menurut pengalaman dia sebagai pengelola dan pemilik PlayStation, lah malah dititipi Ustaz Ripun Jal. Lah ya ini ternyata yang bermasalah bukan anak-anaknya, tetapi orang tua yang dulu mungkin anak-anaknya pas seperti itu juga. Anak-anak kita, itu kan saksi, bukti, fakta di lapangan. Maka Nabi mengatakan, syabun nasyafi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah, itu dijanjikan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena amalan ini istimewa, luar biasa. Godaan untuk anak-anak muda sudah beda sama yang sudah tua. Yang tua sudah karena wis tau nglakoni, sudah enggak tertarik lagi. Yang lain mengatakan kabeh wis tak coba, bosen aku. Itu yang tua. Tapi yang muda, kalau saya masih muda ya. Yang muda kan pengennya coba-coba, penasaran, iki apa, iki apa, iki apa, iki apa. Udah dikasih tahu sama yang tua, "Le, Nak, Nduk." Enggak percaya. Kenapa? Karena belum merasakan sendiri. Tapi Nabi mengatakan seorang pemuda yang tumbuh kembangnya dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, luar biasa. Karena untuk mendapatkan naungan dari Allah itu juga sebuah keistimewaan tersendiri, maka untuk mendapatkannya pun harus melalui amal ibadah yang istimewa juga. Para ulama mengatakan pemuda itu sampai usianya 30 ada juga yang mengatakan 40 tahun. Artinya kalau 30 tahun ke bawah masih muda, 40 tahun ke bawah masih muda. Jangan merasa udah tua. Itu yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang luar biasa. Apalagi sekarang ini anak muda, bahkan yang sudah tua juga sekaligus sama, untuk menghadapi godaan-godaan dunia itu beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Karena apa? Kanan kiri, muka belakang kita, tanpa kita inginkan, kita ini digoda dengan apa? Dengan iklan, dengan promosi-promosi. Kita keluar dari rumah gak punya keinginan apa-apa. Keliling 1 jam di pusat kota Semarang, pulang ke rumah wis mikir, tuku kae, pengen ini, pengen. Kenapa? Jadi korban promosi. Promosinya gak main-main, baliho ukuran 10x5. Ya kan? Spanduknya dibuat panjang gitu. Ini murah, diskon. Wah, udah. Ada lagi, apa namanya, yang kemarin agak unik itu. Poster-poster. Poster-poster gambarnya rumah. Sama di paling pojoknya itu ada gambar wajah seorang perempuan. Tulisannya, kalau belum punya rumah jangan mau diajak nikah. Ternyata promosi dari pengusaha properti kan itu. Untuk jual apa? Dan jual rumahnya, tulisannya jangan mau diajak nikah kalau belum punya rumah. Kata siapa? Rumah itu syarat, punya rumah itu syarat untuk menikah kan itu. Ini kan dicekokin ini. Di sepanjang jalan posternya begitu, di tiang-tiang listrik itu loh, Mas. Kan itu. Di kota itu penuh. Jangan mau diajak nikah kalau belum punya rumah. Terus-terusannya rumah murah, DP cuma sekian, bunga 0% menggunakan jasa lembaga perbankan ini. Jadi yang sebelumnya udah pengen nikah baca kayak gitu, iya nek urung duwe omah ra gelem aku ngomong sama apa laki-laki yang sudah melamar ora mas nek urung duwe omah ra sido lah. Korban promosi. Godaannya luar biasa. Gak usah yang muda, yang tua-tua jenggot putih aja kadang-kadang tergoda dengan promosi itu. Iklan. Dan yang namanya iklan atau promosi itu pasti gambar, desain dan bahasanya itu pasti menarik. Sampai syarat dan ketentuannya ditulis paling kecil di bawah. Wah, bombastis. Oh, apa? Wah, dikejar ternyata. Kan ada syarat dan ketentuannya, syarat dan SK plus K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Lo mana? Ini lo mas, tulisan paling kecil di bawah. Padahal itu murah, bonus ini. Godaannya luar biasa. Maka yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, dijanjikan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang dahsyatnya sekilas sudah kita dengarkan bersama tadi. Maka untuk panjenengan orang tua yang sekarang ini memiliki putra-putri sedang belajar agama di pondok-pondok pesantren, berbahagialah. Ya kan? Anak-anak kita yang di pondok pesantren sedang kita bantu, kita dukung, kita kondisikan untuk tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, baca hadis, salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Nah, masa lalu kita sebagai orang tua kita jadikan sebagai landasan untuk memperbaiki kualitas anak-anak kita. Dukung mereka. Nah, kemudian yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid." Seseorang yang hatinya selalu tertambat di masjid. Nah, ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rindukan masjid, bukan lapangan bola. Yang dia rindukan masjid, bukan perempatan dan pertigaan jalan raya, tempat nongkrong. Yang dia rindukan masjid, bukan warung angkringan. Mohon maaf yang suka angkringan. Jadi pokoknya, kalau gak ke masjid itu ada sesuatu yang hilang dari bagian hidupnya. Itu muallakun qalbuhu bil masjid, hatinya selalu tertambat di masjid. Kalau enggak ke masjid pokoknya susah hatinya. Yang ditunggu-tunggu itu azan dikumandangkan. Kalau udah masuk masjid ingin keluar aras-arasan, malas. Wes enak masjid. Bisa tidur, ya kan? Enak. Jangan sampai menjadi orang yang kalau masuk masjid enggak betah, pengennya segera keluar. Alhamdulillah. Nah, bersyukurlah Anda yang hatinya selalu tertambat di masjid. Amin. Kalau ada apa-apa pokoknya yang pertama kali diingat masjid, ya kan? Dalam suatu perjalanan kehabisan makan minum, bekalnya dan uangnya habis, langsung ke masjid, pokoknya neng masjid sik. Kan itu. Nyari alamat enggak ketemu-ketemu, neng masjid sik. Kan itu. Sekaligus pas kebelet yang dicari masjid. Iya. Masjid itu jadi tujuan utama. Kenapa? Afdalu biqa' 'alal ardh. Masjid itu adalah tempat yang paling afdal, paling baik di atas muka bumi ini. Iya kan? Yang berangkat ke masjid pahalanya banyak, apalagi yang berangkat dari rumah sudah dalam keadaan bersuci. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendengar informasi warga kampung Bani Salimah ingin pindah ke dekat masjid. Nabi panggil mereka, "Saya dengar informasi kalian ingin pindah dekat masjid." "Iya," kata Nabi, diyarakum tuktab ujurukum. Tetap tinggallah di kampung kalian meskipun jauh itu. Tetap tinggallah kalian di kampung kalian sendiri meskipun jauh. Karena pahala itu tercatat untuk kalian. Akhirnya rencana pindah ke dekat masjid dibatalkan. Atas bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Makin banyak pahalanya. Tiap langkah kaki itu dihitung sebagai kebaikan. Dan juga dihitung sebagai penghapus dari kesalahan. Ditinggikan lagi derajatnya. Nah, sekali lagi, amalan ini juga istimewa. Amalan ini istimewa sekali. Seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Ada prosentase yang cukup besar dari waktu yang dia punya itu digunakan di masjid. Digunakan di masjid. Nah, jangan sampai kita bisa betah di tempat yang lain berjam-jam, tapi kalau di masjid enggak betah. Alasannya banyaklah. Ora penak karo takmire, arep ditutup karo dikunci lawange. Bilang aja enggak betah di masjid kok pakai alasan takmir pengin nutup pintu atau nutup jendelanya. Kan itu. Panas. Golek masjid sing ana AC-ne. Setelah ketemu masjid yang ada AC-nya, isin tanggo AC mesti listriknya oke. Alasan. Nah. Yang keempat, karena waktu hampir habis. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yang dijanjikan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti sehingga tidak merasakan panas teriknya matahari dan memperoleh kesejukan, adalah rajulani tahabba fillah, dua orang atau lebih satu sama lain menyayangi, mencintai, menghargai, menghormati, fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka bertemu, tidak ada tujuan dan keinginan selain mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apa. Tidak ada tendensi dunia, pangkat, jabatan. Tidak ada tendensi-tendensi yang sifatnya materi. Nah, jadi nempel aja ke yang sana. Kenapa? Wonge senang meraktir. Jadi tempel terus kemana aja pergi. Kenapa? Oh, nek pergi sama dia pasti dia ditraktir terus wonge. Ora tau bayar. Kenapa enggak pas? Pahit. Kalau bareng sama dia malah kene sing bayari. Ya, jadi tujuannya bukan materi, bukan dunia, bukan harta, tetapi fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sama-sama ingin beribadah, sama-sama ingin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Orang yang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, sehingga dia bisa berteduh di tengah panas dan dahsyatnya suasana pada hari kiamat nanti. Ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena apa-apa. Ketika saya berteman dan bersahabat dengan si A, suatu saat saya disinggung perasaannya oleh si A tadi secara pribadi, tidak berkurang cinta saya kepada si A. Tidak berkurang, meskipun disinggung, disakiti perasaan saya. Kenapa? Karena itu urusan pribadi. Yang kita cari, yang kita harapkan adalah lillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, penerapannya tak semudah ketika kita mendengarnya. Apalagi tak semudah ketika mengucapkannya. Beratnya luar biasa loh. Apalagi kalau sudah urusannya duit, urusannya harta, sensitivitas kita tinggi banget. Kekancan rakete luar biasa. Ngluwi sedulur dhewe. Lebih dari saudara kandung bahkan. Saudara kandungnya aja enggak begitu dekat. Ini dekat sekali. Ya. Suatu saat utang dijanjeni setahun lagi. Mending loh, daripada enggak dijanjeni apa-apa, mendingan setahun meneh ya. Yo, saking dekatnya. Setahun kemudian saya butuh duit. Tak tagi Mas, esona duitnya kurung ya. Benar-benar butuh duit cash ini. Pikir-pikir uang itu cuma ada di dia. Seminggu lagi, Mas, piye? Kurung ono. Berikutnya lagi, kurung. Sampai akhirnya ketemu aja enggak mau. Ditanya, kok enggak akrab lagi sama dia? Aku ki njaluk duitku dhewe malah kaya wong ngemis. Luar biasa. Persaudaraan dan persahabatan karena Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya kan? Urusan bisnis kita merasa dirugikan. Usaha bareng-bareng bersama-sama. Ya kan? Ada perasaan-perasaan yang mengganjal dia itu. Hanya karena urusan itu akhirnya apa? Persaudaraan itu jadi retak. Bukan cuma retak, patah, hancur berkeping-keping. Waliyadzubillah. Jangan sampai. Apa kita tidak ingin memperoleh naungan pada hari kiamat nanti? Semua kita ingin. Siapa yang tidak mau? Tetapi untuk mendapatkan naungan dari Allah, harus saling mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima adalah seorang laki-laki digoda dan dibujuk rayu oleh seorang perempuan cantik, kaya, punya kedudukan. Semua daya tarik dimiliki perempuan tersebut. Nah, kalau secara hitung-hitungan dunia, enggak ada ruginya, pasti untung besar. Ayu, sugih, punya kedudukan, aman, enggak ada yang tahu. Dan itu. Enggak usah capek-capek menggoda, malah kita yang digodain. Ya kan? Dalam posisi seperti ini, kata Nabi SAW, ketika perempuan yang dimaksud tadi mengajak dan menawarkan, bahkan memaksanya untuk melakukan perbuatan yang keji, mungkar, laki-laki tadi mengatakan, inni akhafullah, sungguh saya takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dorongan untuk melakukannya sudah semua terpenuhi. Apa yang kurang? Perempuan itu punya daya tarik, semua daya tarik. Ya, semua daya tariknya ada. Tetapi ditolak. Nah, menolaknya pun dengan alasan inni akhafullah. Saya takut pada Allah, bukan takut apa-apa. Bukan takut nanti malu kalau ketahuan. Bukan takut ini dan itu. Tapi takutnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi, semua faktor mendukung. Semua faktor mendukung. Tetapi ditolak. Orang yang seperti ini juga berarti melakukan sesuatu yang luar biasa. istimewa sekali amal ibadah yang dia lakukan ini. Nah, menolak perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah, dia rahasiakan sedekah itu. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja itu tidak mengetahui kalau tangan kanannya berinfak dan bersedekah. Jangankan orang lain, ketika tangan kanan ngasih, tangan kirinya enggak tahu. Untuk menunjukkan apa? Betul-betul amal ibadah yang dia kerjakan dalam bentuk dan wujud bantuan, infak, sedekah dan yang lainnya itu dirahasiakan. Ini ikhlas kualitas tinggi. Ikhlas kualitas tinggi dan tingginya luar biasa. Nah, bagian tubuhnya aja ada yang gak tahu. Nah, bukan kemudian malah dicerita-ceritakan, bukan kemudian difoto dan disebarluaskan. Iya kan? Bahkan selfie latar belakangnya kardus-kardus dan karung bantuan sembako untuk para pengungsi korban banjir di Yogyakarta. Kan itu. Seret tulisan OTW Jogja bantu pengungsi. Bukan seperti itu. Kalau yang dituntunkan Nabi, rahasiakan. Kalau bisa enggak ada yang tahu bahwa andalah yang membantu. Walaupun tidak disebut-sebut namanya enggak apa-apa. Bahkan truk lewat tulisannya bantuan sembako untuk pengungsi korban banjir Yogyakarta dari Haji Mokhtar misalkan. Anggota masyarakat Kota Semarang. Tulis gede-gede gitu. Sak fotone sitan. Masya Allah. Ini kalau kita berbicara tuntunan Nabi, kalau Nabi menuntunkan kan seperti ini ya, dirahasiakan. Jangankan orang lain, tangan kiri aja gak tahu kalau tangan kanan sudah memberi, apalagi orang lain. Zainal Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali ibnul Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, semasa hidupnya sering dan suka membantu orang-orang miskin dalam bentuk bahan makanan pokok. Malam hari keluar dari rumah sambil membawa bahan makanan pokok, gandum dan yang semisalnya, lalu diletakkan di depan pintu rumah orang-orang yang fakir miskin, tidak mampu. Itu bertahun-tahun sekian lama, gak ada yang tahu siapa pelakunya. Siapa yang menjadi pahlawan kebaikan di malam hari itu. Dicari-cari gak pernah ketahuan. Karena apa? Memang berusaha gak ketahuan, sembunyi-sembunyi. Ditunggu, dilempe, gak pernah ketahuan. Bukan kemudian orang-orang itu tidak penasaran untuk mengetahui, penasaran, tapi dicari-cari, dicek, ditunggu, nggak pernah. Kenapa? Saking ada orang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, sampai meninggal, rahimahullah taala. Itu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal dunia, bantuan-bantuan itu nggak pernah ada lagi. Orang-orang fakir miskin itu tidak pernah mendapatkan di depan pintu rumahnya, oh ada tepung, ada gandum, ada kurma, ada minyak zait, minyak samin. Enggak ada lagi. Setelah meninggalnya Zainal Abidin Ali bin Husain. Kemudian orang-orang yang memandikan jenazah Zainal Abidin, lalu memberikan kesaksian di atas pundaknya sini, ngapal. Menunjukkan bahwa semasa hidupnya sering membawa beban berat. Akhirnya orang pun menyimpulkan, dialah pahlawan kebaikan itu. Sampai meninggal dunia gak ada orang tahu. Sampai meninggal dunia gak ada orang tahu. Ternyata Zainal Abidin lah yang berinfak seperti ini. Nah, kita ingin kan, ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya caranya seperti itu salah satunya. Ada apa, informasi ta'awun ayo kita membebaskan tanah untuk kepentingan dakwah. Dan itu. Usahakan membantu, kalau bisa disembunyikan. Masukkan dalam amplop, gak usah ditulis dan diketik dari. Gak perlu. Tulis saja hamba Allah atau dari seseorang. Gak usah mikir, iki duit iki bener-bener dimanfaatkan atau ditilep ya. Gak usah. Itu kan sudah berprasangka buruk, su'uban namanya. Seandainya pun katakan disalahgunakan, apa itu mengurangi pahala panjenengan? Mengurangi? Tidak. Karena Allah yang membalas. Allah yang berikan pahala. Allah maha tahu bahwa keinginan dan niatan kita adalah membantu. Seandainya pun disalahgunakan, nah, Allah tidak akan sia-siakan bantuan tersebut. Sudah bantu sekian ratus sak semen, ketika laporan tiap minggu ditempel di papan pengumuman, loh, nama saya kok gak ada, ini piye iki, tak bantu orang atau sak semen kok gak ditulis jenengku, sapa iki sekretarise, kayak kebakaran gitu. Gak ada masalah kan kalau gak ditulis namanya. Alhamdulillah Allah maha tahu. Wah, sekretarise ganti ora manah iki. Tidak demikian. Ini ikhlas luar biasa seperti ini. Yang digambarkan Nabi, tangan kanan memberi, tangan kanannya sendiri, tangan kirinya gak tahu. Walaupun sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud sabda Nabi ini, ketika dia memberi, orang yang sebelah kirinya gak tahu, orang lain gak tahu. Ya walaupun penafsiran seperti itulah. Walaupun penafsiran seperti itu menunjukkan bahwa saking berusaha merasakan menyembuhkannya. Yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang ingat Allah dalam situasi sepi lalu berlinanglah air matanya. Kenapa? Rindu kepada Allah subhanahu wa taala. Rindu dan cinta kepada Allah subhanahu wa taala. Ingin segera bertemu dengan Allah subhanahu wa taala. Takut dengan siksanya. Lalu dia menangis. Amalan ini juga luar biasa susahnya. Nah, menangis ketika sendiri. Kalau menangis di depan orang banyak, banyak bisa melakukannya. Dibuat-buat juga bisa. Bahkan ada pelatihan menangis. Untuk audisi, acting, kan diantara yang dites, coba nangis, coba tertawa, nangis tertawa, nangis nangis tertawa. Bahkan pernah dibuat lombanya kan, lomba nangis tertawa menurut juri, nangis tertawa gitu. Tapi kalau menangis sendiri di tempat yang sepi, tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, tidak semua orang bisa melakukannya. Ada seorang ulama, kalau bukan Abdullah ibn Mubarak, kalau bukan beliau berarti Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah, atau kalau katakan saya lupa namanya secara pasti, yang jelas ada seorang ulama itu sangat dihormati dan dimuliakan. Lalu ada orang penasaran, ini amal ibadahnya apa sih? Kan itu. Insyaallah Al-Fudail bin Iyad atau Abdul Mubarak, pokoknya dua itulah salah satunya. Atau mungkin dua-duanya, gak ada masalah kan. Ulama kita semua. Ini amal ibadahnya apa sih? Kok begitu dihormati, dimuliakan? Suatu saat, ulama tersebut pergi diikuti. Satu rombongan gitu maksudnya. Singgah malam hari di sebuah tempat. Ya, di sebuah tempat singgah gitu. Tiba-tiba pelitanya mati. Lampu minyaknya itu mati. Tek! Begitu. Lampu minyaknya mati. Ketika dihidupkan kembali, ulama tersebut terlihat baru saja menangis. Kata orang tadi, ini alasannya kenapa dia dicintai dan dihormati. Ketika mati lampu, nangis. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tujuh golongan, tujuh jenis orang yang dikatakan Nabi akan mendapat kenaungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Dan ketujuh-tujuhnya berat. Walaupun berat, ya kita harus berusaha. Bukan kemudian kita undur diri. Kayak tanya ramamku aku. Nah, jangan. Ya kita usahakan, kita upayakan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kalau hari ini tidak bisa, jangan menyerah. besok masih belum bisa juga, jangan berhenti. Besoknya lagi masih belum bisa, jangan putus asa, terus begitu. Dari 7 golongan tadi, kita upayakan ada nama kita satu dari 7 golongan itu, minimalnya. Apalagi ketujuh-tujuhnya luar biasa. Amin. Sekali lagi, amalan ini semuanya berat. Kalau jadi imamun adilun, kita rakyat biasa. Iya kan? Kalau ingin berinfak, jarang infak. Amin. Terus yang mana? Digoda perempuan imannya kuat, malah ini senang godong. Ya kan? Walaupun dengan akun palsu, walaupun dengan nomor lain, kan itu. Jadi ada 2 nomor, nomor soleh dan nomor jelek. Kalau nomor yang soleh, WA-ne sing isine taklim, kajian, yang satu ya untuk itu. Kan itu. Terus yang mana? Hatinya tertambat ke masjid, ketoke ora. Jamaahe sering telat. Wis sering telat, jarang zikir, metune nomor 1. Enggak ini. Ketika sepi di tempat sunyi menangis, ora tahu gitu, enggak pernah. Terus yang mana? Kan itu. Yang mana? Ya kita upayakan kalau enggak bisa sekarang itu tadi prinsipnya. Kalau enggak bisa sekarang, mudah-mudahan besok bisa. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kan itu terus. Karena bukan cuma sekali dua kali kan, harus menjadi sifat dan karakter kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bukan hanya menjadi dan statusnya pria pendamba surga. Kalau pria pendamba surga, semuanya kita masuk status itu. Siapa yang tidak mendambakan surga? Tapi harapannya melalui kajian ini bukan sekedar dambaan saja, tapi betul-betul menjadi pria penghuni surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon surga kepadamu dan memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk takmir dan pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan lengkap dengan segala fasilitasnya. Untuk rekan-rekan, teman-teman semua, mohon sebelum kita meninggalkan tempat ini, ikut merapikan, memperhatikan kebersihan, sampah-sampahnya dibersihkan sehingga memberikan kesan yang baik dan positif. Jangan awis ono panitiane kok. Itu berarti bukan mendamba surga namanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.